saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Wa an Mu'ad ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Muttafaqun alaih. La, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, siapa yang kadzama ghaidhan, siapa yang menahan ghaidh. Ghaidh itu apa ibu-ibu diterjemahkan di situ? Amarah. Itu kalau pakai terjemahan. Itulah kenapa ibu-ibu kita sering kali menyampaikan, kita ini di dalam mempelajari agama kita tidak cukup dengan terjemahan. Kita betul-betul butuh untuk mempelajari bahasa syariat kita, bahasa Nabi kita, bahasa Rabb kita Azza wa Jal. Kata ghaidh dijelaskan para ulama maknanya adalah al-ghadabu asyadid. Ghaidh maknanya adalah kemarahan yang memuncak. Jadi kemarahan itu ternyata ibu-ibu ada levelnya. Jadi bukan seblak aja ada levelnya ya. Kemarahan juga ada levelnya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4 terus. Nah, al-ghaidh itu kemarahan di level yang teratas. Jadi ini udah puncaknya emosi. Kalau kita lihat di film-film kartun zaman kita dulu, itu udah merah muka, udah keluar asap dari kupingnya gitu. Man kadzama ghaidhan, kata Nabi, siapa yang meredam atau menahan amarah yang sedang memuncak. Dan kata kadzama, ibu-ibu, itu bukan hanya ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ternyata ada di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 134. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang sifat orang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134, di antaranya ibu-ibu, sifat orang bertakwa itu selain alladzina yunfiquna amwalahum fis-sara wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di kala dia lapang maupun di kala dia sulit. Kemudian setelahnya apa kata Allah? Wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Itu dia yang meredam puncak amarah dan memaafkan manusia. Jadi ibu-ibu, di antara ciri orang bertakwa itu adalah al-kadziminal ghaidh. Menahan amarah yang menggebu-gebu itu sudah menjadi karakter dia, karena di sini pakai isim fa'il, kata benda. Dan kata benda itu ibu-ibu berbeda dengan kata kerja. Kalau di sini kata kerja, man kadzama, siapa yang menekan, siapa yang menahan, siapa yang meredam, itu kan kata kerja. Tapi kalau di dalam surah Ali Imran dia pakai kata benda, pelaku, ya. Dan bedanya kata benda dengan kata kerja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kata kerja itu ada waktunya. Sehingga jangan-jangan di sini atau di momentum ini dia bisa nahan emosi, dia bisa nahan amarah yang memuncak, tapi di kesempatan lain bisa jadi kecolongan. Itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan momentuman nahan emosinya, tetapi di segala waktu, di segala kondisi dia bisa meredam amarahnya tersebut. Kadang ada orang bisa meredam amarah, Bu. Kapan? Ketika dia lagi kumpul sama sahib-sahibnya. Anaknya buat ulah, dia bisa redam tuh. Ya, namanya juga anak kecil lah, wajar. Tapi kalau udah di rumah, Gak ada yang melihat kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu anak ibu-ibu dilelepin, dikupiak, di bak mandi, ya kan, dicubit, diempos. Ada orang yang seperti itu. Menahan emosi bisa, tapi momentuman. Orang bertakwa enggak? Orang bertakwa Allah puji karena dia kadziminal ghaidha. Dia karakternya, jadi menahan amarah yang menggebu-gebu itu udah jadi karakter buat dia. Jadi momentum ini dia berhasil menahan amarah. Datang kesempatan yang lain, dia dipancing-pancing untuk marah, dia gak marah juga. Jadi subhanallah, ini diantara karakter yang menonjol dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Diantaranya kadziminal ghaidh. Nah, dijelaskan ibu-ibu oleh para ulama, ya, al-kadzmu dari kata kaf, dho, dan mim, ya kan, wazannya kan kaf, dho, dan mim. Kadzoma yakdzimu, ya, kalau tadi di dalam surah Ali Imran bentuknya apa, Bu? Isim fa'il kan, kata benda, kadzim. Tapi dasarnya sama, ada huruf kaf, ada huruf dho, dan huruf mim. Maknanya apa? Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, maknanya adalah habsu syai' indam tilaih. Asal katanya, Bu, asal terjemahannya, makna dari kadzoma itu adalah seseorang yang menahan sesuatu ketika sudah mulai meluap-luap. Seseorang, ibu-ibu, kalau dia menahan sesuatu di saat sesuatu itu sudah mulai meluap-luap, itu namanya kadzoma. Makanya tadi al-ghaidh itu kan tadi diterjemahkan dengan apa? Diartikan dengan apa? Emosi yang sudah meluap-luap. Jadi dipermisalkan, ibu. Jadi kalau ada orang dia melihat bak mandi itu full, penuh, terus dia berusaha nahan, Bu, supaya enggak meluap itu air. Nah, itu namanya kadzoma. Itu asalnya seperti itu. Ya, asalnya adalah menahan sesuatu yang meluap-luap, itu namanya kadzoma yakdzimu. Jadi bukan hanya digunakan meredam amarah, justru penggunaannya asalnya bukan buat amarah. Penggunaannya itu buat menahan sesuatu, seseorang yang menahan sesuatu agar dia tidak meluap-luap. Nah, itu namanya kadzoma. Jadi menahan sesuatu yang meluap-luap, nah itulah disebut dengan kadzoma. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Asyur menjelaskan kadzoma itu maknanya imsaku, menahannya. Jadi kuat-kuatan gitu loh, Bu. Kuat-kuatan sama dorongan amarah tersebut. Ditahan, diredam, berusaha gitu. Wa ikhfa'uhu hatta la yadhhara 'alaih. Dan disembunyikan supaya tidak terlihat kalau dia sedang marah. Jadi ada orang, Bu, kalau lagi marah enggak ketahuan, Bu. Disembunyikan. Tapi bukan berarti dipendam. Beda ya. Meredam dengan memendam amarah itu beda. Kalau memendam itu orang suka dendaman namanya. Kalau ini enggak, dia meredam terus berusaha buat dihilangkan gitu loh. Bukan seseorang yang ketika dia marah, dibuat marah sama orang, kemudian dia pendam sampai numpuk. Nah, itu cuman menjadi bom waktu saja, ibu-ibu. Ini bukan yang kita maksud. Yang kita maksud ketika datang suatu kondisi yang membuat emosi kita meletup-letup seperti gunung berapi yang meletus gitu kan, ditahan itu. Supaya gak meletus, ditahan. Tapi bukan sekedar menahan dan memendamnya, disimpan, bukan. Tapi berusaha untuk apa? Dihilangkan. Diredam, redam, redam, redam, hilang. Itu yang kita mau. Susah, Bu. Yang bilang gampang siapa? Susah. Ini mah teorinya aja gampang. Jamaah sekalian, bahwa kata Nabi SAW, man kadzoma ghaidzan, siapa yang menahan atau meredam emosi yang menggebu-gebu gitu ya, emosi yang di puncak, wa huwa qadirun an yunfidahu, dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi gini, ibu-ibu, ini orang emang salah, clear dia berbuat salah sama kita, dia mancing emosi kita, dan ini orang emang salah, dia ngaku dia salah, ibu-ibu. Padahal kita bos nih ya, atau enggak deh, kita ini seorang ibu rumah tangga yang punya pembantu rumah tangga. Ini pembantu, Bu, ya, disuruh masak sayur asem jadinya sayur apa? Harusnya sayur asem jadi sayur enggak asem. Sayur asin. Marah tuh gitu. Tadi kan saya bilang, Mbak, takaran garamnya segini. Ya, dia bisa untuk melampiaskannya. Dia punya hak, ibu-ibu. Ini orang salah, clear udah. Ini orang benar-benar salah. Kalau kita melampiaskan emosi, dalam tanda kutip ya, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Kenapa? Ini orang salah. Tapi lihat, ibu, kata Nabi SAW, siapa yang menahan amarahnya, dia redam amarahnya saat menggebu-gebu, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut, da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'ik. Nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah. Bayangin, ibu-ibu, kita dikasih karpet merah, dipanggil sama Allah, fulan bin fulan, ta'al, kemari, dipanggil, bu. Di saat semua makhluk gemetaran, kita dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh ngapain, ibu-ibu? Hatta yukhayyirahu minal huril ini masya'ah. Kita disuruh milih bidadari sesuai yang kita mau. Allah, orang pada gemeteran, ibu-ibu. Kita disuruh milih bidadari yang kita sukain. Dijejerin tuh bidadari-bidadari. Ustaz, tapi kan kita masa nafsu sama bidadari, Ustaz. Kita ini perempuan, Ustaz. Ini buat laki-laki. Kenapa, bu? Karena biasanya. Oh, ini gak usah disebutin ya. Ya, sampai. Ya, sampai begitulah. Banyak orang mengatakan, Ustaz, ini kok. Kenapa sih ya? Rata-rata para suami itu gampang temperamen gitu loh. Beda sama istri, bu ya. Kalau istri temperamen tuh jarang. Suami temperamen sering terjadi. Kenapa? Karena merasa ia punya kekuatan, dia merasa dia yang menafkahi, dia merasa pemimpin, penguasa, kan gitu. Jadi kesempatan atau peluang dia marah dan bahkan melampiaskan amarahnya itu lebih sering terjadi daripada wanita. Karena wanita sifatnya lemah, ya kan? Gak berani mau marah sama suami gimana? Ya paling di belakang dumel gitu kan. Tapi kalau marah di depan suami secara langsung kayaknya jarang terjadi. Tapi bukan berarti ibu-ibu gak dapat keutamaan. Dalam riwayat yang lain, ibu-ibu, diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Di buku gak ada, saya cuma tambahkan saja. Kata Nabi SAW dalam riwayat tersebut, man kadzama ghaidhan, siapa yang menahan atau meredam amarah ketika sudah meletup-letup, wa huwa yaqdiru ala infadhihi, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tersebut, mala'ahullahu amnan wa imanan, Allah isi hatinya dengan keamanan dan iman. Wallahi, ibu-ibu, ini dua hal yang paling berharga buat seorang mukmin. Diisi hati kita dengan aman. Aman itu maksudnya apa, ibu-ibu? Enggak pernah takut, enggak pernah khawatir, enggak pernah merasa, ya Allah, besok saya makan apa ya? Ya Allah, nanti anak sekolah gimana ya? Ya Allah, sekarang harganya aja udah segini, nanti ke depan gimana zaman anak saya? Pokoknya enggak ada rasa takut, rasa khawatir. Amnan. Allah isi hatinya dengan keamanan. Ya, dia ninggalin rumah, dia merasa aman. Kenapa? Allah jaga dia. Dan rasa aman tuh, bu, di zaman fitnah seperti ini, itu luar biasa kita butuhkan. Itu baru di dunia. Lalu bagaimana dengan rasa aman di akhirat nanti pada hari kiamat? Orang semua ketakutan, ibu-ibu aman. Ibu-ibu tenang hatinya. Kenapa? Di saat ibu-ibu dulu diberikan kesempatan untuk marah, ibu tahan itu. Nah, Allah ganti dengan rasa aman di akhirat. Karena ibu telah memberikan rasa aman buat orang. Ya, orang tuh, bu, kalau dia ngelakuin kesalahan, ya kan tadi posisinya orang itu salah, terus dia tahu kayaknya bosnya dia bakal marah nih, terus ibu gak marah, orang itu merasa aman gak? Ah, selamat, selamat gitu kan. Allah balas ibu dengan hal yang serupa di dunia dan di akhirat. Gak ada nikmat yang lebih besar, ibu-ibu, di akhirat kelak melebihi nikmat rasa aman. Dan tidak ada modal paling mahal di dunia dan di akhirat melebihi iman. Kita hidup dengan iman, aman. Mati membawa iman, aman. Jadi ini udah, saya rasa ini worth it banget gitu loh. Layaklah untuk diperjuangkan. Kalau ibu pengen dapat rasa aman, terapkan hadis ini. Para suami, para laki-laki, kalau mau rasa aman dan dia mendapatkan iman plus dibiarkan memilih permaisuri-permaisuri nanti di akhirat, maka amalkan hadis ini juga. Dan saya rasa lagi-lagi ini hal yang sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Layak untuk diperjuangkan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.